إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin untuk kita bertemu dalam majelis yang berbarakah ini, majelis ilmu, majelis yang diajarkan dalam Al-Qur'an Sunnah, majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat besar, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an Karim mengenai nikmat yang Allah taala berikan kepada hamba dan menyebutkan bahwasanya seorang hamba tidak mampu menghitung nikmatnya walaupun sedikit apapun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kenapa kita tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita siang dan malam, baik itu yang nampak maupun yang tidak tampak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu, nikmat as-sunnah, nikmatul Islam, nikmat as-sunnah, nikmat talabul ilm. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala, kami akan menyampaikan sedikit faedah, yaitu hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahwasannya, beliau menukilkan sebuah hadis yang azim, yang besar, yaitu hadisnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan julukan Al-Faruq karena beliau tegas dalam memisahkan kebatilan daripada kebenaran, tegas dalam mengatakan ini adalah batil, ini adalah kebenaran. Kemudian beliau disifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitan la yafiru minj." Wahai Umar, sesungguhnya syaitan itu lari daripada kamu. Lau salakta fadjan, la salakta syaitan fadjan ghaira fadjik. Kalau seandainya engkau berjalan pada sebuah gang atau sebuah jalan, niscaya syaitan mencari jalan lain. Kenapa demikian? Karena menunjukkan betapa kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iman beliau, dan ketika beliau menegakkan kebenaran, yang mana beliau adalah telah disepakati kaum muslimin tentang kekhalifahannya, keabdalannya setelah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena khulafaur rasyidun, para pemimpin yang telah disepakati kaum muslimin, afdalun nas ba'da nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada umat ini adalah Abu Bakrin, yakni Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dijuluki dengan As-Siddiq karena memang jujurnya beliau ketika beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah ditemani mulai dari awal hingga terakhir tujuannya yaitu di Madinah. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab dijuluki dengan Al-Faruq karena beliau yufarriq bainal haqqi wal batil, memisahkan antara kebenaran dan kebatilan dengan tegas, dengan keimanan yang kuat. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan Abu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau dijuluki dengan Dhu Nurain karena beliau menikahi dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Husain atau Abu Hasan, bahkan beliau juga dijuluki dengan Haidarah karena beliau pandai dalam memainkan pedang. Pada waktu itu, nah beliau sangat diagungkan, bahkan hingga nantian ini diagungkan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian istrinya Fatimah yang mereka juluki dengan Az-Zahra, kemudian anaknya Husain. Adapun Hasan, menurut mereka adalah penakut, menurut mereka adalah pengkhianat, karena Hasan telah menurunkan jabatannya ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan menurut mereka. Namun itu adalah tuduhan yang sangat keji. Kalau seandainya mereka benar-benar mencintai yaitu Ali bin Abi Thalib, kenapa dipisahkan antara Hasan dan Husain seperti itu? Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, ini sekedar enam rangkaian daripada enam biografi Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Di dalam hadis yang sangat agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Di dalam riwayat lain innamal a'malu binniyat, bahwasanya hanya saja semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi niat itulah yang bisa menghantarkan manusia ima dalam kebaikan atau ima dalam kejelekan. Ima hasilnya itu adalah kebaikan atau hasilnya adalah keburukan dengan niatnya. Karena niat ini adalah yang sebagai timbangan. Apakah niatnya itu karena ikhlas mengharapkan wajah Allah amalan tersebut, ataukah niatnya karena riya mengharapkan wajah manusia, mengharapkan pujian manusia agar didengar manusia, sum'ah dan semisalnya. Nah, jadi dengan adanya niatan itu akan tampak hasil daripada amalan tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalan tersebut khairan yaitu baik, fa jazaa'uhu khairun, maka balasannya pun juga baik. Wa in kana amaluhu syarran, namun apabila amalan jelek, niatnya jelek, fa jazaa'uhu syarrun, maka balasannya juga jelek. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya beliau melanjutkan, wa innama likulli imrin ma nawa, dan masing-masing manusia atau masing-masing orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena niatan manusia beda-beda. Terkadang ada satu amalan sama-sama salat subuh atau sama-sama salat maghrib, dua orang yang dua-duanya mengerjakan salat namun terbedakan amalan tersebut hasilnya dengan niatan. Yang si A sholat subuh karena mengharapkan wajah manusia biar dipuji, biar dikatakan rajin dan semisalnya. Kemudian yang si B ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dipuji atau tidak dipuji tetap menjalankan sholat subuh karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Dan amalan inilah yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya barang siapa yang seseorang itu hendak berjumpa, bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia beramal amalan saleh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan atau bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena imatan yang sangat besar, Kemudian apa? Syaratnya apa agar bisa jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Fal ya'mal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh kecuali dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh kecuali ittiba' dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga amalan dikatakan saleh, amalan dikatakan makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian Allah taala melanjutkan, "Fal ya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan hendaklah dia tidak berbuat syirik dengan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena satu kesyirikan yang mana itu adalah kesyirikan yang besar, menghancurkan semua amalan, menghancurkan semua amalan walaupun dia beramal selama ribuan tahun kalau seandainya diberi umur panjang, walaupun dia beramal, nah beramal dengan setinggi, sebesar, seluas apapun, ketika diiringi atau tercampuri dengan syirik akbar, hancur semua amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah taala juga menegaskan, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua yang dulu mereka kerjakan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua amalan yang selama ini mereka kerjakan dengan sebab satu kesyirikan, yaitu syirik al-akbar. Ada pun syirik kecil, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, membatalkan atau menghancurkan amalan yang tercampuri kesyirikan tersebut. Contohnya, seseorang beramal, bersedekah di hari Senin, riya mengharapkan wajah manusia, batal amalannya. Kemudian di hari Selasa, manusia beramal, bersedekah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala, diterima sedekahnya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tercampuri oleh kesyirikan yang akbar ini. Bahkan syirik kecil juga jangan sampai terjadi, karena syirik kecil ini adalah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan. Yang mana Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Aku takutkan pada kalian 6 syirik asghar yang aku takutkan pada kalian." Kemudian tanya, "Apa itu syirik asghar?" Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ketika ditanya kemudian Rasulullah menjawab, syirik asghar itu adalah riya. An ya'mala ar-rajulu amalan yabtaghi bidzalika wajhanna au li ajli ayyin dura ilaihin nas. Jadi seseorang beramal dengan amalan bukan mengharapkan wajah Allah, bukan beramal karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi mengharapkan pujian manusia, mengharapkan wajah manusia, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai tercampuri oleh sedikit pun daripada kesyirikan yang mengotori ibadah sehingga hancur ibadah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an Karim, bagi orang-orang yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan sebuah kesyirikan, yang dimaksud adalah syirik akbar dan syirik asghar, juga berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka keamanan yang sempurna, keamanan yang sempurna. Kalau kita sudah mendapatkan keamanan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dukungan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi, dalam artian enggak ada seorang pun yang bisa mengganggu kita, mengalahkan kita, merusak kita, tidak ada. Karena keamanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah keamanan yang sangat besar. Iyang surukumullah fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian, merendahkan kalian, faman dzalladzi yansurukum ba'dih? Siapa lagi yang akan menolong kalian setelahnya? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala itulah sebaik-baik penolong. Enggak ada lagi, enggak ada duanya. Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika lah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian janji tersebut Allah taala jelaskan, "Na'am walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, kemudian mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan zulm. Yang diinginkan untuk zaliman di sini adalah asyirk, adalah kesyirikan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu ketika Luqman al-Hakim, rajulun salih, seorang laki-laki yang saleh, Luqman al-Hakim, menasihati anaknya, wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syahid inti dari ayat ini adalah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman al-Hakim menasihati, berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga kita ambil kesimpulan dari ayat ini, bahwasannya az-zulm terkadang maknanya adalah asyirik. Karena az-zulm, kezaliman itu terbagi menjadi tiga. Zulmul abdi li nafsih, kemudian zulmul abdi li ghairih, kemudian zulmul abdi li rabbihi jalla wa'ala. Jadi kezaliman terbagi menjadi tiga. Zalimnya seorang hamba pada dirinya, itu yang pertama, seperti bunuh diri, kemudian memakan makanan yang membahayakan dirinya, kemudian dia menggunakan obat-obatan yang terlarang misalnya, itu namanya zulmul abdi li nafsih, yaitu seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Di dalam ayat yang banyak Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya wala tulku bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kau melemparkan atau menjerumuskan dengan sebab tangan kalian kepada kebinasaan, kepada perkara yang membinasakan kalian, perkara yang bisa menghancurkan kalian, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah zulmul abdi li ghairi, seorang hamba menzalimi yang lainnya juga dilarang. Itu juga dilarang nas dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi yang Allah Ta'ala menyebutkan di situ, fima yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, fima yarwihi an rabbihi jalla wa ala, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis tersebut, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, di dalam hadis qudsi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah melarang daripada kezaliman. Ya ibadi, wahai para hamba-Ku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah Ta'ala berbuat zalim. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabb-Mu tidak menzalimi seorang pun. Naam. Ikhwani fillah, kemudian berikutnya, naam, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, naam, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku juga menjadikan kezaliman ini haram di antara kalian, jangan kalian berbuat zalim. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini masuk dalam naam pembagian yang kedua, yaitu seorang hamba berbuat zalim kepada yang lainnya. Adapun kezaliman naam yang berikutnya, yang ketiga, adalah zulmul abdi li rabbihi jalla wa ala, seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Bisa ketika seorang hamba tidak meletakkan pada tempatnya, tidak meletakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kita kembali kepada ayat janji Allah Subhanahu wa taala, janji yang Allah Ta'ala memberikan keamanan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan sebuah kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya, wa hum muhtadun, dan dia adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Keamanan di dunia aman dari perkara syubhat, aman dari perkara syahwat, kemudian aman di akhiratnya, aman dijauhkan dari api neraka. Karena itu yang kita inginkan, dijauhkan dari api neraka yang sejauh-jauhnya. Jangan menganggap api neraka itu sangat sepele atau sangat ringan, jangan. Bahkan azabnya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, namanya adalah Abdul Manaf. Nama Abu Talib Abdul Manaf, waktu itu naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, kalau seandainya bukan sebab aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya pamanku ini berada di api neraka yang paling bawah, kerak api neraka yang paling bawah. namun dia mendapatkan keringanan dalam artian tetap kekal di neraka. Karena orang kafir di neraka adalah apa? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati, merasakan terus azabnya. Namun azabnya Abu Thalib ini, pamannya Rasulullah, azab yang paling ringan. Tapi kayaknya apa paling ringannya? Nah, dia berdiri di atas bara api sampai otaknya mendidih. Na'udzubillah. Itu adalah bagian daripada siksa neraka yang paling ringan. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terlepas daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditepati, pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan keamanan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya, tidak mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Naam. Disebutkan dalam hadis tersebut, wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya dia karena mengharapkan wajah Allah dan karena mengharapkan atau karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian diterima hijrahnya. Diterima hijrahnya karena ikhlas mengharapkan wajah Allah dan juga mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah enam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sangat mulia tersebut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Al-hijrah, makna hijrah pada asalnya adalah al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Itu asal daripada hijrah adalah perpindahan dari negeri apa? Kekufuran kepada negeri Islam. Nah, itu hijrah pada asalnya. Namun para ulama memaknakan hijrah dengan makna yang luas dan banyak. Berpindah dari kebid'ahan kepada sunnah juga hijrah. Berpindah dari kesyirikan kepada tauhid juga hijrah. Berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan itu juga hijrah. Jadi hijrah maknanya banyak sekali. Cuma jika kita dengar makna hijrah adalah apa? Adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekafiran atau negeri kafir kepada negeri kaum muslimin, itu hijrah. Adapun sekarang ini apakah ada hijrah? Masih ada hijrah. Hijrah ini tidak terputus sampai tegak hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wala tanqatu'ul hijrah hatta tanqatu'ut taubah. Wala tanqatu'ut taubah hatta tatlu'ush syams min maghribiha." Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi hijrah sampai sekarang masih ada. Berpindah dari negeri kafir kepada negeri kaum muslimin. Berpindah dari negeri yang menakutkan kepada negeri yang aman. Berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan kembali kepada negeri tauhid, seperti itu. Masih ada sampai sekarang ini. Bahkan tidak terputus kata Rasulullah, wala tanqatu'ul hijrah hatta tanqatu'ut taubah. Tidak terputus hijrah itu hingga terputus at-taubah. Sampai kapan taubat manusia terputus, tidak diterima lagi? Wala tanqatu'ut taubah hatta tatlu'ush syams min maghribiha. Dan tidak terputus taubatnya manusia, dalam artian taubat manusia masih diterima. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi ini termasuk salah satu makna daripada al-hijrah. Dan hijrah tetap masih senantiasa ada. Namun hijrah yang paling afdal adalah hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun sekarang tidak ada hijrah dalam artian ke Makkah ke Madinah atau ke Madinah ke Makkah, tidak ada. Kenapa? Karena dua-duanya sekarang menjadi negeri kaum muslimin. Dua-duanya adalah negeri kaum muslimin. Sehingga Rasulullah bersabda, "La hijrata ba'dal fath." La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah yang lebih afdal setelah Fathu Makkah. Yaitu terletak terjadi pada waktu itu tahun 8 Hijriah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab apa? Kitab-kitab sejarah, sejarah Islam. Nah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muhajirin dan serentak bersama Rasulullah mendatangi Makkah dalam keadaan Fathu Makkah. Dibuka Makkah untuk kaum muslimin, kemenangan sangat besar pada tahun 8 Hijriah. Nah, kemudian waktu itu Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian sampai sembunyi di sebuah gua. Gua apa itu? Gua Sur. Kemudian orang-orang musyrikin mengejar Bahkan di antara mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan kepala atau menemukan Rasulullah atau Abu Bakar, maka mendapatkan 100 ekor unta. Kemudian waktu itu bangkitlah seorang yang sebelumnya kafir, yaitu siapa? Suraqah bin Malik. Nah, hendak mengejar, namun Allah Ta'ala menakdirkan tidak bisa menangkap. Sehingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berhidayah kepada Suraqah bin Malik, akhirnya masuk Islam. Naam. Waktu itu yang menamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sebagai penunjuk arah disebutkan dalam kitab tarikh, yaitu sejarah, adalah Abdullah ibn Uraikid. Kalau enggak salah Abdullah ibn Uraikid. Naam. Ditemani, kemudian sembunyi di sebuah gua. Kaum musyrikin, kufar Quraisy waktu itu mengejar dan mencari. Kemudian mereka berada di atas mulut gua dan mencari, naam, mana Rasulullah bersembunyi dan mana Abu Bakar ini. Kemudian waktu itu sempat Abu Bakar khawatir dan mengatakan, "Nam ya Rasulullah, law anna ahadahum nadara tahta qadamai la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya ada salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kaki saya, kita akan tampak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar, mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnaini Allahu salisuhuma?" Wahai Abu Bakar, apa menurutmu kita berdua demi Allah yang ketiganya? Dalam artian kita itu tidak disia-siakan. Sehingga waktu itu Rasulullah dan Abu Bakar tetap senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ada penjaganya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka bi ithnaini Allahu salisuhuma?" Apa menurutmu kita berdua tapi Allah lah yang ketiganya? Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan mendukung kita. Sehingga benar. Naam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar berjalan lancar hingga sampai di Madinah, disambut oleh orang-orang Al-Ansar. Nah, orang-orang Al-Ansar menyambut dengan meriah, menyambut dengan gembira, dan bahkan mereka mengorbankan hartanya, rumahnya untuk orang-orang Muhajirin. Nah, namun para ulama menyebutkan keutamaan Muhajirin dan Ansar, dikarenakan dalam ayat juga didahulukan Muhajirin. Kenapa? Karena orang-orang Muhajirin mereka menjamak dua perkara. Pertama adalah menolong Rasulullah ketika berjihad berperang. Yang kedua adalah apa? Menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun Ansar, nam, mereka secara keumuman di bawah Muhajirin, karena mereka nam menolong Rasulullah SAW ketika hijrah dan juga orang-orang Muhajirin seperti itu. Sehingga sebutkan dalam Al-Quran, lafaz apa? Dalam Al-Quran, nam Muhajirin didahulukan daripada Al-Ansar. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Inilah akibatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang dia cari, atau karena dunia yang dia cari, atau karena wanita yang dia ingin nikahi, berarti apa? Berarti niatnya tercampur. Bukan karena murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan murni untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki keadaannya, memperbaiki nan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan, tapi dunia yang dia cari. Jadi dia hijrah tapi keinginannya sepenuhnya dunia. Atau sebaliknya, dia hijrah keinginan sepenuhnya hanya ingin menikahi seorang wanita. Pergi dari jauh-jauh, kemudian pergi ke sebuah tempat, nam, dari negara kafir kembali kepada negara kaum muslimin atau yang semisalnya, namun bukan karena menyelamatkan agamanya, tapi semata-mata karena wanita atau semata-mata karena dunia, niatnya pun kembali kepada apa yang dia niatkan. Tidak mendapatkan pahala atau bisa jadi berkurang seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, karena disebutkan di sini kenapa kembali kepada dunia dan juga wanita? Karena dunia ini adalah perkara yang sangat besar. Perkara fitnah yang melanda kaum muslimin, fitnah yang melanda bahkan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, melanda mereka dalam artian mereka terjerumus karena dunia, terjerumus karena harta, terjerumus karena wanita dan semisalnya. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Badirul bil a'mani fitanan." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang masa fitnah. Sebelum datang fitnah yang melanda kalian, karena gejolak fitnah, berkobarnya fitnah, manusia kebingungan mau kemana mereka. Beribadah sekarang di hadapannya fitnah, mau berhijrah sekarang di hadapannya fitnah. Jadi segera, badirul bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal kalau seandainya mau hijrah, segera hijrah. Dan semisalnya, kemudian apa? Sebelum datang sebuah fitnah. Yang mana Rasulullah mensifatkan fitnah tersebut sangat ngeri. Kaqita'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang ketika berjalan di malam hari, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada senter contohnya, dia khawatir kalau seandainya terjerumus dalam jurang. Atau terjerumus dalam kegelapan. Seperti itu. Maknanya apa? Maknanya ketika manusia berjalan di muka bumi ini, di hadapannya fitnah, kemudian dia tidak memiliki ilmu yang benar, ilmu yang syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dikhawatirkan dia melenceng dari jalur shiratal mustaqim. Dikhawatirkan dia melenceng dari jalur kebenaran. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Namun berikutnya Rasulullah juga mensifati, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Bayangkan ini. Sangat tepat sekali perubahannya. Di pagi hari dia masih muslim, sore yang sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sebaliknya. Sore hari dia masih muslim, paginya sudah kafir. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya adalah tidak lain karena dunia. Rasulullah menyebutkan di situ, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya karena mengharapkan segelintir dari dunia. Bayangkan. Sedikit, bukan banyak, sedikit saja. Nah, akhirnya terjerumus yang semula muslim jadi kafir. Semula agama Islam diiming-imingi dengan barang-barang, diiming-imingi dengan harta misalnya, berubah jadi murtad. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu menunjukkan lemahnya keimanan seorang. Mudah berubah karena harta. Jangan. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu ta'ala anhu, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Pada setiap umat itu adalah fitnah. Ada fitnah di situ. Namun fitnah yang melanda umatku adalah harta. Bayangkan, yang melanda umat Rasulullah SAW yang paling terbanyak adalah harta. Kemudian perlu diingat, nah dunia ini juga memfitnah umat-umat sebelumnya. Jadi Rasulullah sangat khawatir terhadap hambanya, atau khawatir terhadap umatnya. Sangat khawatir terhadap umatnya kalau seandainya terfitnah dengan harta, atau terfitnah dengan dunia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dari hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari atau muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa wallah mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha alaikum, tapi yang aku takutkan pada kalian, antu bisata alaikum dunya. Dibentangkan di hadapan kalian, nam dimudahkan mereka kalian dunia di hadapannya, sehingga mereka terjerumus, nam masuk dalam gelombang dunia, tidak ingat dengan ilmu, tidak ingat mencari ilmu, tidak ingat dengan Al-Quran dan Sunnah, dibiarkan, diabaikan, ditinggalkan, seperti itu. Kemudian apa? Kata Rasulullah, fatanafatuha kama tanafatuha. Kemudian kalian ketika terjerumus dalam gelombang fitnah dunia, kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Itu termasuk daripada bahayanya naam di dalam beramal tidak ikhlas karena mengharapkan rezeki Allah, sehingga mudah tertipu, mudah tergiur dengan iming-imingan, mudah tergiur dengan harta dan semisalnya. Kemudian berikutnya, dan barang siapa yang berhijrah karena niatnya, karena wanita yang akan dia cari atau dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam artian berkurang pahalanya. Seperti itu. Kalau seandainya murni karena wanita, tidak dapat pahala. Kalau dicampur antara hijrah dengan wanita, berkurang pahalanya. Tapi karena dia berhijrah murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, namun di kemudian hari Allah taala menakdirkan dia mendapatkan seorang istri yang salehah, itu adalah takdir Allah. Seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi karena wanita ini sangat besar fitnah melanda kaum lelaki juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Ma tarsu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa'." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah setelah aku meninggal nanti yang lebih membahayakan kaum lelaki melainkan siapa? Wanita. Melainkan kaum wanita. Yang dimaksud dengan wanita di sini adalah wanita yang tidak tahu agama, tidak paham masalah agama, tidak paham masalah bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana berhaji, bagaimana bermuamalah, bagaimana ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran Sunnah, seperti itu yang dimaksud. Adapun wanita yang sholihah, jangan tanya, bahkan dia sebaik-baik perhiasan di dunia ini, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah, wanita yang tahu masalah agamanya, tahu tentang bagaimana dia nah berbuat sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan di sini, ma tarku ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidaklah kutinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar yang menimpa kaum lelaki melainkan wanita. Kemudian umat sebelum kita, sebelum umat Rasulullah juga dilanda dengan fitnah wanita. Di antaranya Bani Israel, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Rasulullah? Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat nisa. Berhati-hatilah kalian dengan dunia atau terhadap dunia, dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah yang melanda Bani Israel adalah wanita. Ikhwani fillah hadzakumullah jami'an. Jadi kita diperintahkan untuk memurnikan niat kita dalam amalan-amalan kita, baik dalam salat, zakat, puasa, haji, dan semua amalan kita niatkan, kita murnikan niatnya di dalam ibadah ini hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadisnya nah sangat mulia dan sangat agung yang harus kita terapkan, innamal a'malu binniyat, hadis yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Nasaburi. Naam rahimahumullahu jami'an. Kemudian hadis ini adalah hadis Abu Hafsin Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga naam sedikit cuplikan atau nasihat atau syarah penjelasan daripada hadis yang mulia ini bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.